Lage ujun ro tebit imata teingat nasi Sudetat lupa Tanasa papa Hudep lam dunya Tanasa papa Hudep lam dunya Tengah mengadut Di dalam daya Amun kalupa Nutingai dunya Tengah mengatbut Di dalam daya Abun kalupa Nutingai dunya Oh bantu ingat Hati sang bicara Hudep yang indah Muganto duka Hudep yang indah Muganto duka Jino kapuna ilmu Allah mandum kanuba Jino kapuna ilmu Allah sajan kanuba Omanteng jino Kamu melangkah di mata nama wajah syayukhuna di mata nama Wajah syaikhuna